Fresh Care Aromaterapi selalu jadi pilihanku, Agnes Mo, dan dipercaya masyarakat Indonesia. Yuk ikut aku keliling Nusantara dan dengerin sendiri alasannya. Hai Bli, kenapa sih pilih Fresh Care? Wah, Agnes, Fresh Care andalan tiang dari dulu. Panasnya pas, nyaman. Iya, bener banget. Uni, kok bisa setia sama Fresh Care? Aromanya fresh. Ambo gak bisa pindah ke lain hati. Setuju. Mbak Agnes, traveling bawa Fresh Care juga toh? Iya dong. Wah, bodoh. Fresh Care praktis dibawa kemana aja. Aku Dewi Sandra juga pilih Fresh Care. Insya Allah sudah terjamin halal. Nah, kebuktikan semua pilih Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan kemasan baru. Panas dan aromanya tetap sama. Fresh Care minyak angin aromaterapi, hangatnya selalu bikin fresh.